bagang tak perap cinta tak perap gino dehai dam dua belam dah ada lagi muun pada lekai. Abang beli handin dapat teh cipla dada. Adik halibimba kayak kilang dada. Abang serius lem tepu hai pakon hantar pegang dari awal lon rap kanjai. Abang beli handin dapat teh cipla dada. Adik halibimba kayak kilang dada. Abang serius lem tepu hai pakon hantar pegang dari awal lon rap kanjai. Besar hati jangan mati penasaran, jaga rindang tangan ayun langkah goyang-goyang. Mekali-kali non cuy-cuy hati, cuy-cuy hati, cuy-cuy hati. Dum emberang kaban non cuy hati, cuy-cuy hati, cuy-cuy hati. Darame yang surah, abang lagi bukra. Bagam tak perap, cinta tak perap di nodehai. Dab dua belam dada lagi muun pada lekai. Abang kau apa kata ngode? Ngai pejom. Aduh. Ni pejom lah ngode. Aduh. Abang kau live you kan, dek? I miss you. I love you too. Gombal. Nyo cin.